Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu. ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. A'adallahu wa iyyakum minan nar. Baik, kita lanjutkan pelajaran Al-Kitab Al-Ubudiyah yang dikarang oleh Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah, yaitu Ahmad bin Abdul Halim rahimahu ta'ala. Kemudian di dalam ayat dikatakan ya ayuhan nabi hasbukallah wa manittaba'aka minal mu'minin, wahai nabi, hasbukallah, maka cukuplah Allah subhanahu wa ta'ala itu sebagai penolong bagimu. Wa manittaba'aka minal mu'minin, demikian pula orang-orang yang beriman yang bersamamu, mereka juga mencukupkan Allah sebagai penolongnya. Namun ada orang, wa man dhanna anna al-ma'na hasbukallahu wal mu'minun ma'ah faqad ghalat. Kalau di situ anggapannya bahwasanya cukuplah Allah dan orang-orang yang beriman yang menolongmu, maka ini makna yang salah, yang keliru. Wa qad basatnahu fi ghairi hadi biya ghairi hadha al-mawdu alaysa Allah bikafin abda. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mencukupi segala sesuatunya atau mencukupkan segala bentuk aun, yaitu bentuk pertolongannya, isti'anah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari hamba-hambanya. Tentunya di sini wa tahriru dzalik annal 'abda yuradu bihi al-mu'abbad. Namanya seorang hamba, dia harus benar-benar merendahkan dirinya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, tunduk terhadap perintah Allah dan juga menyerahkan segala perkara urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadallalahu wa dabbarahu wa sarafahu. Ya, segala bentuk tindakan dia itu ditunjukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bihadha al-i'tibar fal makhluqun kulluhum ibadullah. Jadi semua makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ibadullah, hamba-hamba Allah. Ya. Jadi bisa secara kauniyah ataupun secara syar'iyah. Kalau misalkan secara kauniyahnya, berarti semuanya itu memang tunduk kepada Allah. Ya. Al-abrar minhum wal-fujjar, baik itu orang yang baik, orang yang jelek, ya, dari sisi tingkah laku atau tidak mau taat kepada Allah. Wal mu'minun wal kufar, demikian juga orang beriman, orang kafir, wa ahlul jannah wa ahlul nar, semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Id huwa rabbuhum kulluhum wa malikuhum. Karena dialah Allah Subhanahu wa taala adalah rabb mereka semuanya, yang menguasai mereka semuanya. La yakhrujuna an mashi'atihi wa qudratihi. Jadi tidak ada yang keluar dari kehendak Allah, masyiahnya, ataupun dari penguasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa kalimatu tama allati la yajawizuhunna birrun wala fajr. Demikian juga kalimatnya itu tidak akan terlewatkan, ya, baik kepada orang yang berbuat baik ataupun berbuat jahat. Fama sya'akan, ya, kalau misalkan Allah Subhanahu wa taala menghendaki, maka akan terjadi. Wa illam yasha'u, sekalipun mereka tidak menginginkannya. Nah, wa ma syaa'u illam yasha'u lam yakun. Kalaupun mereka menginginkannya tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menghendakinya, sama, tidak akan terjadi. Kama qala ta'ala fa ghayra dinillahi yabghuna wa lahu aslam. Aslama ma fis samawati wal ardi taw'an wa karha wa ilayhi yurja'un. Lalu kenapa mereka masih mencari agama selain Allah? Apakah ada agama selain Allah yang benar? Tidak ada. Padahal walahu aslama man fis samawati wal ard. Penduduk yang ada di langit dan di bumi, mereka semua tunduk di hadapan Allah. Tau'an wa karha, baik itu mereka suka atau tidak, atau dalam keadaan terpaksa. Wa ilaihi yurja'un, semuanya itu akan dikembalikan kepada Allah. Kita adalah hamba-hamba Allah, sekalipun kita tidak mau menjalankan ketaatan, tetap akan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa subhanahu rabbul alamin. Dialah Allah Subhanahu Rabb semesta alam, yang mengatur segala apa yang ada di muka bumi ini. Wa khaliquhum wa raziquhum, yang telah menciptakan mereka, memberikan rizki kepada mereka. Wa muhyihim, dan juga menghidupkan. Wa mumituhum, dan juga matikan. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan dan juga mematikan mereka semuanya. Jadi semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. wa muqallibu qulubihim. Bahkan Allah Subhanahu wa taala yang bisa membolak-balikan hati seseorang. Bahkan juga mengatur segala bentuk urusan semuanya. La rabb lahum ghaira wa la malik lahum siwa. Jadi tidak ada rabb selain Allah. Tidak ada yang bisa menguasai semuanya selain Allah. Tidak ada wala khaliq lahum illahu. Tidak ada yang bisa menciptakan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sawa'un i'tarafu bidzalik, sekalipun ya, orang-orang itu mengakui yang demikian, bidzalik au angkaru, ataupun juga tidak mengakuinya, mengingkarinya. Ya. Bahwasanya Allah yang telah menciptakan langit, yang telah menciptakan bumi, yang telah menciptakan kita semua manusia dan makhluk yang ada, yang telah memberikan rezeki dan sebagainya. Mereka mau mengingkari ataupun tidak, ya, mengakui atau mengingkari, tetap Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb alam semesta. Wasaun alim, apakah mereka mengetahui dalik au jahilu, ataupun juga tidak mengetahuinya. Lakin ahlul iman minhum arafu dalik. Berbeda dengan orang-orang yang beriman. Ya. Kita sebagai orang yang mukmin yang telah beriman kepada Allah, yang telah mempelajari agama ini, tentunya mengetahui yang demikian. Ya. Ini adalah min rububiyyatihi. Ya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan semua, tidak ada yang bisa menandinginya, tidak ada yang bisa menciptakannya, tidak ada yang bisa memiliki sesuatu di muka bumi. Ya. Semuanya adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan, memberikan rezeki, yang mengatur. Nah, orang yang beriman mengetahui demikian, bahkan mereka wa abanu bihi, dan beriman kepadanya. Nah, dengan cara apa? Menjalankan ketaatan kepada Allah. Setelah dia mengetahui rububiyahnya, maka tentunya dia menjalankan ketaatan, bukan hanya sekadar mengakui. Karena orang-orang kafir, bahkan iblis itu mengakui Allah adalah Rabb yang telah menciptakan, yang telah mengatur, yang telah memberikan dan sebagainya. Mengakui mereka. Namun mereka tidak mau beriman. Bikhilaf man kana jahilan bidzalik aw jahidan. Jadi kalau ahlul iman itu justru mereka tunduk terhadap apa? Perintah Allah. Menjalankan syariat. Berbeda orang yang jahil, yang tidak mengerti, tidak paham, baik itu dari kalangan orang kafir, munafik atau yang lainnya. Bidzalik au jahidan, atau juga orang yang menentang, disebabkan lahu mustakbiran ala rabbih, karena memiliki rasa kesombongan pada dirinya. La yakir wa la yakhna, tidak mau mengakui, tidak mau tunduk. Ma'a ilmihi bi anna Allah rabb, padahal kita ketahui bahwasanya Allah itu adalah Rabbnya. Rabbuhu wa khaliquhu, dan yang telah menciptakan. Nah. Fal ma'rifah bil haqq idza kanat mal istighfar. Ada juga dia tahu ya, fal ma'rifah bil haqq, mengetahui perkara demikian. Artinya yang menguasai alam semesta ini, langit dan bumi, yang mengatur, yang memberikan rezeki, yang telah menciptakan sebagainya, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Namun idza kanat mal istikbar an qabulihi wal jahdu lahu kana adaban ala sahibihi. Kalau mereka itu sombong, ya, artinya tidak mau menerima syariat Islam ini, tidak mau beriman dengan ayat-ayat Allah, bahkan mengingkari, menentang, maka kana adaban ala sahibi, tentunya Allah Subhanahu wa taala akan mengadab mereka. Kama qala ta'ala wa jahadu biha wastaiqanata anfusuhum dhulman wa 'uluwwan fa nur kayfa kana 'aqibatul mustadin. Ya. Mereka berani mengingkari dari ayat-ayat Allah. Itu disebabkan ada pada diri mereka zulman wa uluwa, yaitu perbuatan zalim dan juga uluwa, yaitu orang yang angkuh, yang sombong. Padahal wastaiqanatsa, padahal pada diri mereka sendiri itu yakin ini Allah yang telah apa? Menciptakan mekanisme dan sebagainya. Fandur kaifa kana akibatul musyrikin, maka tunggulah akibat dari orang-orang yang tidak mau beriman. Nah, sekalipun mereka sudah mengakuinya. Nah, bahkan di ayat yang lain, yaitu orang Yahud. Qala ta'ala alladziina atainahumul kitaaba ya'rifuunahu kama ya'rifuuna abnaa'ahum. Jadi orang-orang yang sudah diberikan kitab, ya, al-kitab, sudah diberikan kitab At-Taurah, mereka mengetahui bahwasanya nanti akan diutus seorang rasul, yaitu Nabi Muhammad. Bahkan mereka mengetahui seperti anak mereka sendiri. Wa inna fariqan minhum la yaktumunal haq wa hum ya'lamun. Bahkan ya, sebagian mereka ya, itu menyembunyikan kebenaran. Wa hum ya'lamun, dan mereka itu mengetahui. Ya, tapi tidak mau mengakuinya, tidak mau beriman dengan. Wa qala ta'ala qad na'lamu innahu la yahzunka alladhina yaqulun fa innahum la yukadzibunaka walakinna adh-dhalimina biayatillahi yajhadun. Nah, jadi orang-orang yang dia sudah tahu ya, bahwasanya nanti ada utusan yang akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bernama Muhammad, namun mereka tidak mau mengakuinya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala beritakan, ya, kami sudah mengetahui apa yang mereka katakan, apa yang mereka ucapkan itu bisa menyedihkan engkau. Ya, karena mereka tidak mau beriman, mendustakannya. Fa innahum la yukadzibunaka. Maka sungguhnya mereka itu bukan mendustakanmu. Ya, bukan mendustakanmu wahai Muhammad, ya, kata Allah Subhanahu wa taala. Walakinna adh-dhalimina biayatillahi yajhadun. Akan tapi orang-orang zalim ini, mereka itu mengingkari ayat-ayat Allah, tidak mau beriman dengan ayat-ayat Allah. Nah, jadi selain mengakui bahwasanya Allah adalah Rabb-nya yang menciptakan, yang mengatur, yang menguasai, harus disertai tauhid al-uluhiyah, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk dengan segala bentuk perintah dan menjauhi segala bentuk larangan, baru dikatakan orang tersebut mukminun, yang beriman. Adapun hanya mengakui saja, dia tidak dikatakan orang yang beriman dan tidak dikatakan muslim. Ya. iblis laknatullah, bahkan orang-orang musyrikin Quraisy, mereka mengakui rububiyah Allah namun tidak mau beriman. Itu sekalipun mereka sudah tahu ya, tapi tidak mau beriman. Ya dan billah. Fa idza arafa anna Allah rabbahu wa khaliq wa khaliquhu wa anna muqtadir ilayhi muhtaj ilayhi arafa al-ubudiyah al-muta'alliqah bi rububiyyatillah. Maka seorang hamba apabila sudah tahu bahwasanya Allah adalah Rabb-nya yang telah menciptakannya, telah memberikan rezeki kepadanya dan juga segala bentuk hajat kebutuhan yang dia inginkan dia tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia minta kepada Allah. Tentunya dia juga harus mengetahui bagaimana cara penghambaan yang benar kepada Allah, yaitu dengan ibadah. Apa yang sudah diperintahkan dan juga menjauhi segala bentuk larangan. Ini berkaitan dengan dia sudah mengetahui kekuasaan, mengetahui bahwa Allah yang telah menciptakannya, yang mengatur alam semesta itu rububiyyatillah. Wa hadha al-'abd yas'al rabbahu wa yatadarra ilayhi. Yang tentunya dia meminta, merendahkan diri di hadapan Allah, wa yatawakkal 'alaihi, bertawakal kepadanya. Nah, itu pada hakikatnya seperti itu. Seorang hamba harus menjalankan segala bentuk apa? Perintah. Baru ini dikatakan dia adalah Abdullah, hamba Allah. Secara syar'iyan ataupun kauniyan. Nah. Lakin qad yuti, namanya manusia, ada yang mentaati amrahu, perintah Allah, wa qad ya'sihi. Namun ada juga yang berbuat maksiat, tidak mau. Yang bisa jadi tadi ada rasa kesombongan ataupun juga tidak pernah mempelajari agama ataupun juga terkadang ikut ajakan orang yang tidak benar. Mereka lebih menginginkan hawa nafsunya. Waqad ya'budu ma dalik waqad ya'budu syaitan. Ada yang beribadah kepada Allah rajin, sholatnya, sedekahnya, namun ternyata mereka juga masih beribadah kepada syaitan, kepada berhala, meminta sesuatu kepada selain Allah. Ya. Wa mithlu hadhil ubudiyyah la tufarriq baina ahli jannah wa ahli nar. Artinya kalau penghambaan seperti ini, ya, dia ibadah kepada Allah tapi beribadah kepada selain Allah juga, apa bedanya dia dengan ahlun nar? Apa bedanya ahlul jannah dengan ahlun nar? Tidak ada bedanya. Wa la yasir biha ar-rajul mu'minan, dan orang seperti ini tidak dikatakan mukmin. Wa ma yu'min aktsaruhum billah illa wa musyrikun. Jadi sebetulnya mereka itu tidak beriman kepada Allah. Karena tadi mereka masih berbuat kesyirikan. Ya dan billah. Karena orang-orang musyrikin terdahulu itu mereka masih mengakui annallaha khaliquhum. Allah yang telah menciptakan, wa razikum, dan juga yang telah memberikan rizki kepada mereka. Ya. Namun mereka tidak mau ifradullah bil ibadah. Itu saja. Mereka tidak mau mengesakan Allah, mentauhidkan Allah di dalam hal ibadah. Jadi mereka masih percaya kepada segala bentuk berhala yang mereka buat, ya, yang mereka sembah dari bapak moyang mereka. Maka hati-hati, jangan sampai kita terbawa dengan tradisi yang bisa menghancurkan agama kita. Qad ya'budullah wa qad ya'budu syaitan. terkadang menyembah kepada Allah, terkadang juga masih percaya kepada ajakan-ajakan syaitan. Karena syaitan itu pasti akan menyesatkan manusia. Itu sudah janji iblis laknatullah. Dikatakan la uzayyinanna lahum fil ad wa la ughwiyannahum ajma'i. Jadi akan memberikan gambaran bahwasanya segala kejelekan itu baik. Dan tentunya kami akan menyesatkan mereka semua. Itu adalah janji iblis ketika ditetapkan oleh Allah, Rabbi bima aghwaytani, karena engkau ya wahai Rabbku, engkau sudah menetapkan aku adalah sesat. Maka tadi aku akan mengajak manusia seluruhnya agar mereka menemaniku di neraka. Ya dan billah. Mudah-mudahan kita dilindungi Allah Subhanahu wa taala dari ajakan-ajakan syaitan. Ya dan billah. Baik, kita lanjutkan ke pelajaran tahsin. Baik, subhanallah, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik.